بركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam, mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa istiqamah beramal ibadah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dibbugha Hafizahullahu Ta'ala sebagai penjelasan singkat atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Naqib Al-Misri Al-Syafi'i Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah. Melanjutkan pembahasan tentang zakat peternakan. Di pertemuan yang lalu, para pemirsa Niaga TV, sudah kita bacakan nisab unta, ya. Di mana nisab unta itu dimulai dari 5 ekor. Ya, dimulai dari 5 ekor. Apabila kita memiliki 5 ekor unta, maka di dalamnya ada kewajiban zakat, yaitu 1 ekor domba. Domba dari jenis jaza'ah yang umurnya sudah 1 tahun. Kalau tidak ada jenis domba, boleh dari jenis kambing, tetapi harus thaniyah yang sudah berusia 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Kalau sudah sampai 10, berarti 2 ekor domba. 15, 3 ekor domba. 20, 4 ekor domba. Kalau sudah sampai 25, maka kewajibannya berubah. Dari yang tadinya berupa hewan domba, menjadi unta. Siapa yang memiliki 25 ekor unta, itu sudah sampai nisab. Lalu setahun sekali, kalau tetap di atas nisab, dia mengeluarkan bintu makhot. Apa itu bintu makhot? Sudah kita sampaikan kemarin. Unta yang berusia 1 tahun, unta betina yang berusia 1 tahun, dan masuk tahun yang kedua. Kemudian, apabila jumlahnya sudah bertambah lagi, ya, menjadi misalnya 36, dari 25 ke 36, maka di sana ada kewajiban bintu labun. Bintu labun ini betina yang berusia 2 tahun, memasuki tahun yang ketiga dari jenis hewan unta. Kalau jumlahnya sudah naik lagi, seseorang punya 46 ekor unta, maka kewajibannya berubah dari bintu labun, yaitu unta yang berusia 2 tahun, menjadi hiqqah. Apa itu hiqqah? Yaitu unta yang berusia 3 tahun, memasuki tahun yang keempat. Kalau sudah naik lagi, memiliki 61, ya, dari 46 ke 61, maka ada kewajiban di dalamnya tetap unta, tapi dengan jenis usia yang berbeda, yaitu jaza'ah. Apa itu jaza'ah? Yang usianya sudah 4 tahun, arba'a sinin, dakhalat fil khamisah, dan masuk tahun kelima. Berarti ada 4. Ada bintu makhat, ada ibnu labun, ada bintu labun, ada hiqqah, ada jaza'ah. Membedakannya mudah. Bintu makhat 1 tahun, bintu labun itu 2 tahun, ya, lalu hiqqah itu 3 tahun, masuk tahun keempat, jaza'ah 4 tahun, masuk tahun yang kelima. Lalu di sini dikatakan apabila sudah sampai 76 ekor, maka kewajibannya adalah 2 ekor bintu labun. Kalau sudah 76. Dan kalau sudah berjumlah 91, 9 ada orang punya 91 ekor unta, maka dia wajib mengeluarkan 2 ekor hiqqah. Hiqqah ya, 2 ekor hiqqah. Hiqqah itu kan tadi di angka 46. Kalau sudah sampai 91 berarti hiqqahnya 2. Ya, hiqqahnya 2. Dan kalau sudah sampai 121 boleh dikeluarkan dalam bentuk 3 ekor banat labun. Yaitu unta yang sudah berusia 2 tahun masuk tahun ketiga, itu kita keluarkan sebanyak 3 ekor kalau unta yang kita miliki sudah berjumlah 121 ekor. Lalu dikatakan di sini, fa in zadat ibiluhu ala dzalika wajaba fi kulli arba'ina bintu labunin. Kalau unta yang dia miliki bertambah lebih daripada nisab yang tadi kita sebutkan, maka pada setiap 40 ekor bintu labun. Jadi kalau sudah melewati 121, jadi setelahnya setiap pertambahan 40 ekor itu ada bintu labun. Setiap pertambahan 40 ekor ada apa? Bintu labun. Apa tadi bintu labun? Unta yang berusia 2 tahun memasuki tahun ketiga. Wa fi kulli khamsina hiqqatan. Dan setiap kali bertambah 50 itu hiqqah. Ya, hiqqah. Jadi kalau bertambahnya 40 itu bintu labun. Kalau bertambahnya 50 itu hiqqah. Misalnya kata beliau, kalau kita memiliki mi'atun wa salasina, kalau kita punya 130, maka yang wajib kita keluarkan adalah hiqqah. Yaitu hiqqah kan tadi kelipatan 50. Hiqqahnya 1 ekor, bintu labunnya 2 ekor. Bintu labun kelipatan 40. 40 tambah 40, 80. 80 tambah 50, 130. Maka siapa yang punya 130 ekor unta, itu bisa dikeluarkan zakatnya 1 ekor hiqqah, yaitu yang usianya 3 tahun masuk tahun keempat, ya, dan 2 ekor betina dari jenis bintu labun. Kenapa kedua ekor? Ya karena kan 40 bintu labun. Jumlah total 100 berapa tadi? 130. Ya, maka kewajibannya adalah hiqqah dan 2 bintu labun. Contoh yang lain kata beliau, kalau ada orang punya 140. Punya 140. Bagaimana cara mengeluarkan zakatnya tadi? Terapkan kaidah yang kalau 50 itu dihitungnya hiqqah. Kalau hiqqah ya, 50 itu hiqqah. Kalau 40 bintu labun. Berarti kalau 140, maka bintu labunnya 1, hiqqahnya 2. Hiqqahnya 2 yaitu 50-50 kan? 2. Yang 40-nya bintu labun. Bintu labun umurnya 2 tahun masuk tahun ketiga. Hiqqah tahun ketiga masuk tahun keempat. Contoh yang lain misalnya kata beliau, wa fi mi'atin wa khamsin Kalau seseorang punya 150 ekor unta, berapa wajib zakatnya? Itu mudah, hitung saja 50-50. Ya, perkelipatan 50-50-50. Hitungan 50 itu kan hiqqah. Kalau 40 itu bintulabun. Berarti kalau 150, hiqqahnya 3. Ya, hiqqahnya 3. Apa itu hiqqah? Sekali lagi, unta yang berusia 3 tahun memasuki tahun yang keempat. Atau contoh yang lain misalnya, ada seseorang memiliki mi'atain. Dia memiliki 200 ekor unta. Ini bisa 200 bisa dibagi 40, bisa juga dibagi 50. Kalau 200 kita bagi 50, muncul angka 4. Berarti 4 hiqqah. Ya, jadi zakatnya siapa yang punya 200 ekor unta, kalau 200 itu kita bagi 50, 50 itu kan tadi kelipatan 50, ada hiqqah di situ. Maka berarti 200 dibagi 50, 4. Berarti 4 ekor hiqqah. Atau bisa juga 200 dibagi 40 misalnya. Ya, 200 dibagi apa? 40. Maka muncul angka misalnya apa? 5. Berarti kalau 5, 5 ekor bintulabun. Ya. Dan seterusnya. Ya, kalau di kita hal ini tentunya tidak bisa diterapkan ya, karena tidak ada mungkin di negara kita yang berternak unta apalagi sampai ratusan ekor. Ya, tidak ada yang berternak unta sampai ratusan ekor. Lalu dikatakan fa in kana fi mulkihi khamsu banati labun wa arba'u hiqaq lazimahu al-aqbat lil fuqara. Apabila di kasus yang sebelumnya yaitu 200 ekor, apabila dia yaitu orang yang memiliki 200 ekor itu, 200 ekor unta itu memiliki 5 bintulabun atau jamaknya banatulabun. Dia memiliki 5 ekor dari jenis bintulabun. Dan dia memiliki 4 jenis dari hiqaq, yaitu hiqqah. Yang mana yang kita keluarkan? Saya misalnya ya, punya 200 ekor unta. Mana yang saya dahulukan? Apakah 4 ekor hiqqah atau 5 ekor bintulabun? Dikatakan, lazimahu al-aqbat lil-fuqara. Maka yang wajib adalah yang paling bermanfaat untuk orang-orang fakir. Maka dilihat saja kondisinya. Apakah yang lebih bermanfaat yang jenisnya hiqqah ataupun yang jenisnya bintulabun. Fa in faqada huma hassala ma syaa min huma. Apabila pemilik hewan itu kehilangan keduanya, artinya tidak ada ya, hassala ma syaa min huma, maka dikeluarkan zakat dari apa yang ada di antara keduanya. Kalau memiliki keduanya, pilih yang paling bermanfaat. Ya, tetapi kalau apa namanya tidak ada, maka ya di apa namanya pilih saja di antara yang dia inginkan. Wa in kana fi mulkihi ahadus sinfaini dunal akhar dafa'ahu. Tapi kalau hanya ada satu jenis saja, misalnya dia punya 200 ekor unta dan dia cuma punya jenis bintulabun, ya sudah dia keluarkan dari jenis bintulabun. Atau dia cuma punya hiqqah saja, dia keluarkan dari jenis hiqqah. Jelas para pemirsa Niaga TV, ya. Lalu dikatakan di sini, waman lazimahu sinnun walaysa indahu. Barang siapa yang wajib atasnya umur tertentu, misalnya dia punya 200 ekor. Dia punya 200 ekor. Tetapi dia tidak punya, kalau 200 ekor kan bisa bintulabun, bisa hiqqah. Dia tidak punya hiqqah, tidak punya bintulabun. Bintulabun 2 tahun masuk tahun ketiga, hiqqah 3 tahun masuk tahun keempat. Dia punya 200 ekor unta. Harusnya dia mengeluarkan 5 ekor bintulabun atau 4 ekor hiqqah. Karena kan 200 tadi yang kita katakan perkelipatan 50 itu hiqqah 1. Berarti kalau 200 bagi 50, 4. Berarti 4 ekor hikoh. Atau kita pakai kaidah kelipatan 40, setiap 40 itu bintulabun. Nah, kalau dia tidak punya hewan unta dengan umur bintulabun atau hikoh, yang ada misalnya adalah jaza'ah. Ya, jaza'ah. Jaza'ah itu yang usianya yang usianya itu 4 tahun ya, masuk tahun kelima. Artinya dia naik tingkat dari kewajiban yang seharusnya. Atau contoh yang lain, dia punya kewajiban misalnya bintulabun, karena dia punya 36 ekor. Seorang punya 36 ekor unta. Kewajibannya tentunya adalah bintulabun, satu ekor bintulabun. Tapi dia tidak punya bintulabun, dia punyanya hikoh, yaitu derajatnya di atasnya, umurnya lebih satu tahun. Apakah boleh seperti itu? Kata beliau di sini, sa'ida darajatan wahidatan, boleh naik satu derajat. Wa akhadha syataini tujziyani fi ashri minal ibili. Ya, kemudian dia boleh, dia berhak untuk mendapatkan kembalian. Ya, sini ada kembaliannya. Saya punya 36 ekor unta. Oh, berarti kewajiban Anda, kata pemungut zakat kepada saya, kewajiban Anda itu bintulabun. Lalu diperiksa, Masya Allah tidak ada bintulabun. Adanya hikoh. Bintulabun umur 2 tahun, hikoh umur 3 tahun. Lalu saya katakan, ya sudahlah, ambil saja itu hikoh punya saya satu ekor. Ya, maka petugas zakat harus memberikan kembalian. Ya, kembaliannya itu berupa 2 ekor domba dari jenis jaza'ah umur 1 tahun, atau boleh juga diganti dengan isyrina dirhaman, 20 dirham. Atau sebaliknya, para pemirsa Niaga TV, dia misalnya punya unta sebanyak 46. Dalam ketentuan syariat, barang siapa yang punya 46 ekor unta, maka dia harus mengeluarkan hikqah, yaitu unta yang berusia 3 tahun masuk tahun keempat. Tapi dia enggak punya. Dia punyanya bintulabun, artinya turun satu level. Kalau tadi kasusnya naik satu level, kalau ini turun satu level. Au nazala darajatan, atau turun satu derajat. Dafa'a syataini au isyrina dirhaman. Dalam kasus itu, dia membayar, enggak ada masalah, dia bayar dengan jenis hewan yang umurnya di bawah seharusnya, yaitu harusnya dia mengeluarkan hikqah, dia cuma punya bintulabun. Ya sudah, dia keluarkan itu bintulabun, padahal seharusnya dia membayar hikqah, tetapi sebagai pengganti selisihnya, dia tambahkan 2 ekor domba. Ya, 2 ekor domba, itu ketentuan syariatnya begitu. Hadisnya sahih ya, terkait dengan dalil masalah ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari, terkait dengan buku panduan yang ditulis oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, yang dikirim oleh beliau kepada para qadi atau kepada para pelaksana di daerah-daerah di bawah kekuasaan beliau. Itu dikirim buku panduan tentang masalah zakat oleh Khalifatul Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Lalu dikatakan di sini, walau arada an yanzil atau yas'ud darajataini bijubranaini fa in faqada aidan ad-darajatul qurba jaza wa in wajadaha fala. Lalu bagaimana, boleh enggak dia naik 2 derajat? Misal begini, para pemirsa Niaga TV, dia punya 36 ekor. 36 ekor itu dalam ketentuan syariat kewajibannya bintulabun, yaitu satu ekor bintulabun. Apa itu bintulabun? Unta betina yang umurnya 2 tahun masuk tahun ketiga. Ya. Itu bintulabun. Tapi dia enggak punya bintulabun. Ya sudah, naik satu tingkat. Hikqah. Hikqah juga tidak punya. dia punyanya malah apa? Jaza'ah. Yang usianya sudah 4 tahun, masuk tahun kelima. Dibayarkan jaza'ah. Boleh atau tidak? Kata beliau, ya, fa'in faqada ad-darajatul qurba. Kalau dia kehilangan derajat yang paling dekat dengannya, jaza'. Boleh dia naik 2 tingkatan, ya, tetapi kalau ada derajat yang lebih dekat, gak boleh dilompati. Dia punya kewajiban bintulabun. Padahal dia gak punya bintulabun. Dia punya kewajiban bintulabun. Karena jumlah hewan yang dia miliki 36. Dia tidak punya bintulabun. Ada yang dia miliki hikqah, yang di atasnya 1 derajat. Padahal ada yang di atasnya 1 derajat, dia malah naik 2 derajat. Ah, ini kata beliau, fala. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Boleh naik 2 derajat kalau memang derajat terdekatnya tidak ada. Tapi kalau derajat terdekatnya masih ada, tidak boleh naik. Ya, otomatis nanti kembaliannya 4 ekor domba. Saya bayar, seharusnya saya bayar bintulabun. Tapi saya naik 2 derajat. Yaitu saya bayarkan berbentuk jaza'ah. Yang unta umur 4 tahun masuk tahun kelima. Saya bayarkan jaza'ah. Maka saya dapat kembalian 4 ekor domba atau 40 dirham. Ya, 40 dirham. Jelas para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Lalu dikatakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, والاختيار في الصعود والنزول للمزكي. Pilihan antara turun derajat ataupun naik derajat itu dikembalikan kepada orang yang berzakat. Jadi petugas zakat tidak bisa mengatakan naikin saja atau turunin, enggak bisa. Serahkan saja kepada orang yang hendak membayar zakat. Ketika dia tidak menemukan hewan yang wajib dia keluarkan, apakah dia ingin turun 1 derajat sehingga dia bayar tambahannya 2 ekor domba, ataukah dia naik 1 derajat di mana dia berhak mendapatkan pengembalian, ya, jubron namanya, sebanyak 2 ekor domba atau setara dengan 20 dirham. Baik. Wala yadkhulul jubron al-jubronu fil ghanami wal baqar. Dan pembahasan tentang jubron ini tidak ada dalam pembahasan zakat domba dan zakat sapi. Itu tidak ada. Jubron hanya ada di dalam kasus zakat unta saja. Apa itu jubron tadi? Jubron itu menutup. Saya harusnya bintu makhot. Saya, kewajiban saya sebenarnya adalah bintu makhot, yaitu hewan yang berusia 1 tahun, ya, masuk tahun kedua, karena saya punya 25 ekor onta, tapi saya nggak punya bintu makhot, yang punya bintu labun, maka saya bayar bintu labun, maka di situ ada jubron. Penarik zakat harus memberikan kembalian ke saya. Atau sebaliknya, saya nggak punya bintu labun, saya punyanya bintu makhot, maka saya pun harus memberikan jubron, yaitu penutup dari kekurangan, ya, karena naik atau turun derajat. Lalu dikatakan di sini, wa awwalu nisabil baqari 30 fayajibu fiha tabi'. Dan nisab pertama dari sapi. Berarti kita sudah selesai berbicara tentang nisab unta. Kita sekarang memasuki nisab sapi. Jadi kemarin kita sampaikan bahwa zakat peternakan kaitan dengan 3 jenis hewan. Yang pertama adalah unta, kedua adalah sapi, ketiga adalah domba. Nah, kalau nisab unta dimulai dari 5 ekor, lalu menjadi 10, 15, 20, ya, lalu menjadi 26, ya, 25, lalu 36, dan seterusnya, maka nisab dari sapi dimulai pada angka 30. Awwalu nisabil baqari salasun. Nisab pertama dari sapi itu adalah apabila sudah sampai 30 ekor. Jadi kalau kita punya 30 ekor sapi, maka itu sudah sampai nisab, ya. Fiha tabi', di dalamnya ada kewajiban tabi'. Apa itu tabi'? Tabi' dalam istilah fikih diartikan malahu sanatun wa dakhala fi tsaniyah.

Sebenarnya sebenarnya tidak kan? Saya pernah dengar juga mencatatkan tetangga Aceh itu menjadi pengurus mayat itu menemukan jasad gelanggangan sudah beberapa hari itu juga abangnya harum jasadnya butuh. Begitu dia di kampung saja. Baik. Jasad itu. Maksudnya itu gitu, kok bukan yang orang yang anti badan atau ahli sedekah atau yang buat masjid atau ustaz atau kiai yang begitu itu. Jadi khususnya bercerita di kampung saya. Baik, Pak. Jadi pertanyaan saya kalau bisa ustaz keutamaan apa yang belajar itu pertanyaan saya. Nah, sehingga kita semua dibawa diwabatkan dalam keadaan seperti itu. Baik. Makasih Pak Ustaz. Baik. Namun pertanyaan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, tentunya terkait dengan masalah ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya jasad para nabi, para rasul itu tidak dimakan oleh tanah ya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya." Inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Ya. Itu apa namanya? Khusus bagi para nabi. Lalu apakah itu berlaku juga untuk selain para nabi dan rasul? Ya. Terkadang terjadi ya. Terkadang terjadi. Ya, terkadang terjadi itu atas orang-orang yang bukan nabi dan bukan rasul. Ya, misalnya disebutkan di antara kisah yang banyak diriwayatkan adalah kisah tentang syuhada Uhud. Syuhada Uhud. Yaitu orang-orang yang wafat dalam peristiwa perang Uhud. Ya, pernah satu ketika disebutkan bahwa disebabkan satu hal, entah itu banjir dan lain sebagainya, dan karakter tanah kita tahu bagaimana di Madinah itu pasir ya, ketika air tentunya terjadi semacam apa terbawa oleh arus sehingga terlihat jasad-jasad tersebut seolah-olah baru meninggal tadi pagi ya. Artinya itu terjadi, dan kisah seperti ini sudah menjadi sesuatu yang bisa dikatakan mutawatir. Artinya mutawatir, diceritakan oleh banyak orang, di zaman yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda, yang secara akal sangat mustahil mereka dengan zaman yang berbeda, tempat yang berbeda, mereka sepakat untuk berbohong, itu mustahil. Ya, tetapi itu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu sangat mungkin saja terjadi, ya sebagaimana sering kita dengar. Lalu bagaimana di kasusnya Pak Ali, itu bukan orang yang dikenal dengan kesolehan dan lain sebagainya. Iya, karena memang ada hal-hal yang apa namanya tidak kita ketahui dari kehidupan seseorang ya. Boleh jadi orang yang kita nilai itu adalah orang yang sangat soleh, orang yang sangat baik, padahal dia di sisi Allah Subhanahu wa taala mungkin adalah orang yang tidak seperti pandangan manusia. Baik misalnya ya. Tapi ada sebaliknya mungkin orang-orang yang dalam pandangan manusia itu jahat, buruk, dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya dia memiliki kedekatan, dia memiliki apa namanya hubungan yang mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu mungkin saja. Karena kita hanya bisa melihat sesuatu yang sifatnya zahir di mata kita. Adapun sesuatu yang sifatnya batin, amal ibadah yang dia sembunyikan, amal soleh yang tidak dia nampakkan, mungkin saja itu besar. Ya, besar pahalanya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Kalimantan, kita coba sapa. Assalamualaikum. Kita ibu itu karena ibu kandungnya. Mohon maaf ibu, suaranya. Suaranya ibu mohon maaf, tidak terlalu jelas. Iya ibu. Jelas. Coba. Baik ibu, tentang akikah, silakan. Iya tentang akikah. Kita tentang ilmu agama. Baik. Terus jadi anak punya jaket kan waktu kecil, kemudian sekarang tuh udah umur berapa? Apakah wajib kasih ada kewajiban orang tua mengkafir kasihan kepada anak? Baik. Persyaratan hewan yang akan dilakukan punya mudah seperti apa? Apakah baik. Kambingnya kurban aja gitu. Baik ibu. Terus ini yang kedua, kita katanya berdoa kan harus menyebutnya. Bagaimana kalau kita tidak mengetahui nama-nama Allah, kita hanya berdoa gitu, tidak disebut nama-nama Allah gitu. Apakah boleh? Baik, itu saja. Jadi saat mereka kan tadi kurang lengkap nanti. Baik. Islam yang dianggap mampu itu yang seperti apa? Itu kan katanya yang mampu. Baik ibu. Baik ibu. Seperti apa ukuran pemahaman seorang? Jadi yang kedua tadi berdoa dengan Asmaul Husna. Baik, itu saja ibu ya. Iya. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi masalah apa namanya akikah ya, masalah akikah menurut pendapat yang paling kuat. Akikah ini adalah sunnah muakkadah. Ya, akikah adalah sunnah muakkadah. Ya, akikah adalah satu ibadah yang sifatnya sunnah muakkadah. Dan tentunya akikah ini disunnahkan bagi orang-orang yang mampu. Ya, sudah mampu. Apa definisi mampu? Ya, tentunya dia memiliki apa namanya? Dia mampu membeli hewan akikah dari kelebihan ya nafkah yang wajib. Jadi saya sebagai suami punya kewajiban nafkah. Ketika saya memiliki kelebihan dari hal yang wajib yang harus saya keluarkan dan kelebihan itu cukup untuk membeli hewan akikah yaitu 2 ekor atas laki-laki, boleh juga 1 ekor atau 1 ekor untuk perempuan, maka ya saya disunnahkan untuk melakukannya. Ya, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi, kata Nabi. Setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Ya. Lalu bagaimana waktunya? Kalau waktunya ya telah dijelaskan oleh Nabi bahwa waktu yang paling utama itu di hari ketujuh. Kalau tidak sempat hari ketujuh, maka hari ke-14. Kalau tidak sempat maka hari ke-21, setelah itu silakan saja ketika ada kelapangan, kalau tidak sempat di 3 waktu itu, kapan ada kelapangan, keluarkan. Ya, kapan ada kelapangan, dikeluarkan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah berdoa dengan Asmaul Husna. Ya, itu berdasarkan firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah lah pemilik nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengannya. Ya, dan hendaknya antara nama yang kita sebut dengan doa yang kita minta disesuaikan. Misalnya kalau kita meminta rizki, kita menyebut nama Ar-Razzaq. Kalau kita meminta ilmu, kita menyebut nama Al-Alim. Kalau kita meminta ampunan, kita sebut nama Al-Ghafur atau At-Tawwab. Kalau kita minta kesembuhan, Asy-Syafi misalnya. Dan seterusnya. Ya. Atau kita ingin meminta pertolongan dalam peperangan, kita boleh mengatakan Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, misalnya ya, dan seterusnya. Allah alam bissawab. Ada penelpon, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini Bapak Mubakar dari Sumatera Barat. Baik, silakan Bapak. Ya, saya sangat di luar tema. Baik. Nah, masalahnya di kampung saya itu ada namanya sholat 50 waktu berjamaah. Ya lewat tanggal 10 hari dan selama Ramadan. Bila sebelum 10 hari selalu berjamaah. Tak boleh satu pun tertinggal. Jadi yang saya tanyakan ini saat lagi atau bagaimana saat apakah agenda lemah atau agenda kuat. Baik. Tentang hal tersebut. Baik. Amor tidak saya baik, barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik Bapak Mudzakkar di Sumatera Barat ya. Terkait dengan salat arba'in ya. Ada atau tidak? Tentunya salat arba'in ini ada beberapa riwayat. Ada riwayat yang dianggap dhaif atau lemah oleh para ulama, misalnya riwayat yang berbunyi man shalla fi masjidi arba'ina salatan fala yafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa najatun minal adzab wa bari'un minan nifaq. Barang siapa salat di masjidku 40 salat tanpa ketinggalan sekalipun dicatatkan baginya kebebasan dari neraka, keselamatan dari siksaan dan ia bebas dari kemunafikan. Hanya saja hadis ini dijelaskan oleh para ulama bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah ya. Syekh Albani rahimahullahu taala beliau menganggap hadis ini hadis yang mungkar. Ya begitupun para ulama yang lain mengatakan hadis ini lemah. Ada hadis yang sahih atau yang bisa kita pakai terkait dengan hal ini tetapi tidak dikhususkan harus di Masjid Nabawi dan tidak juga disebutkan waktu tertentu ya. Misalnya ada riwayat ya di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dianggap hasan oleh para ulama di antaranya Syekh Albani, begitupun Al-Iraqi mengatakan hadis ini adalah para periwayatnya siqah sahih, yaitu hadisnya berbunyi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an Rasulullah bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin." Barang siapa yang salat karena Allah sebanyak 40 hari ya 40 hari ya bukan 40 waktu fi jama'atin secara berjamaah yudriku takbiratul ula yang mana dia mendapatkan takbir yang pertama kutibalahu baro'atan maka dituliskan untuknya dua kebebasan satu baro'atun minan nar kebebasan dari api neraka dan yang kedua baro'atun minan nifaq dan kebebasan dari munafik. Nah, ini kalau kita lihat hadis ini yang dianggap hasan oleh para ulama adalah tidak menyebutkan tempat tertentu atau waktu tertentu, akan tetapi bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Tapi kan Ustaz, kalau saya kerjakan di Masjid Nabawi itu lebih utama. Ya betul, tetapi tidak ada hadis atau hadis yang secara khusus menyebutkan tentang di Masjid Nabawi itu, kata para ulama adalah hadisnya lemah. Ya, jadi pendapat yang lebih kuat boleh dilakukan dimanapun, boleh dilakukan kapanpun tanpa harus di bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang lainnya. Allah alam bissawab. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Umurnya tuh kayak berapa? Apa ini umur anak mohon maaf sebentar ini yang ibu tanya umur hewan atau umur apa anak benar kalau anak tidak berdosa kurang jelas ya. Iya ibu umur apa ibu apakah boleh kambing perempuan kambing betina kambing bayi berapa umurnya gitu umurnya tuh bolehnya berapa umur kambingnya itu berapa baik. Terus apakah benar kalau anak tidak yakekah itu nanti dianggap tidak memberi bisa memberi kakak kepada orang tuanya. Baik, itu saja. Ibu. Baik, barakallahu fikum ibu. Baik, yang pertama tadi masalah kriteria hewannya sama persis dengan kriteria hewan kurban, ya kriteria dalam hewan akikah sama dengan kriteria hewan kurban. Tidak ada perbedaan antara jantan atau betina, silahkan boleh mau jantan mau betina. Yang kedua masalah umur ya tentunya kalau domba minimal jaz'ah yaitu usia 1 tahun masuk tahun kedua. Kalau kambing minimal saniyah, ya saniyah. Itu kalau kambing. Ya begitupun kaitan dengan masalah aib, cacat. Itu pun apa yang menjadi cacat, yang menjadikan hewan itu tidak bisa dikurbankan, itu pun menjadi cacat yang menjadikan hewan itu tidak bisa di apa namanya, tidak bisa diakikahkan. Jadi dalam masalah umur hewannya, jenis kelamin hewannya, itu sama dengan masalah kurban. Jenis kelamin enggak harus betina, tapi boleh juga jantan. Ya, masalah umur domba jaz'ah, jenisnya jaz'ah, 1 tahun. Lalu masalah cacatnya sama, tidak boleh yang matanya buta, tidak boleh yang kurus, tidak boleh yang pincang, tidak boleh juga yang kata Nabi, tidak boleh yang pincang, tidak boleh yang buta, tidak boleh yang sakit, yang jelas sakitnya, tidak boleh yang kurus dan lain sebagainya. Ya, Allah alam bissawab. Apakah ana berdosa jika mengizinkan adik ana untuk tinggal di gereja dan ana meminta izin ke pendetanya? Karena ana mu'allaf. Mohon pencerahannya Ustaz, karena ana mu'allaf. Ana ingin bertanya, apakah ana berdosa jika mengizinkan adik ana untuk tinggal di gereja? Ya, tergantung nanti adiknya apa agamanya. Mungkin agama adiknya apa? Ya, agama adiknya apakah dia sudah mu'allaf juga, ya? Ataukah dia belum mu'alaf, atau bagaimana, ini harus dijelaskan ya. Kalau memang dia sudah muslim ya, tentunya seorang wali, seorang kakak misalnya, tentunya harus menjaga adiknya dengan cara yang baik. Ya, apabila adiknya itu sudah muslim, si kakak juga sudah muslim, tentunya si kakak harus menjaga adiknya dengan baik. Ya, salah satu bentuk menjaga adiknya dengan baik adalah memilih lingkungan yang baik untuk tempat tinggalnya, ya, karena dia berpegang teguh dengan pesan Nabi, almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan terpengaruh oleh agama kawannya, maka hendaknya dia melihat dengan siapa dia berkawan. Itu berkawan saja kita harus selektif. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang sifatnya lebih intens dari sekedar kawan, kita tinggal di dalamnya, ya, bukan hanya sekedar di rumah orang yang berbeda agama, bahkan di tempat ibadahnya. Nah, ini tentunya tidak dilakukan ya oleh seorang muslim, ya, tidak dilakukan. Ya, karena ini tentunya membahayakan kepada akidah, membahayakan kepada keyakinan, apalagi seorang mu'allaf yang baru saja masuk Islam. Tentunya dia harus menghindari hal-hal yang mungkin bisa mengingatkan dia kepada sesuatu yang menyimpang dari akidah dia. Allahu a'lam bissawab. Penyebutan untuk orang yang sudah meninggal almarhum atau rahimahullah. Katanya kalau almarhum orang yang dirahmati Allah, karena belum tentu yang sudah meninggal dirahmati oleh Allah. Allahu a'lam bissawab ya, kalau yang saya baca dari penjelasan ulama, itu sesuatu yang fleksibel ya, sesuatu yang lapang insya Allah. Kalaupun kita mengatakan almarhum, tetapi dengan maksud bahwa itulah bahasa yang umum dipakai, sudah menjadi bahasa Indonesia untuk dimaksudkan sebagai doa misalnya, ya, Allah alam bisawab, tidak masalah. Tetapi kalau kita maksudkan itu bahasa Arab misalnya ya, lebih selamat kita katakan rahimahullah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Allah alam bisawab. Apakah kencing dan kotoran unta itu najis? Ulama khilaf ya, ulama khilaf dalam masalah ini. Kalau di mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bahwa semua jenis kencing dan kotoran itu najis. Ya, kalau di mazhab Imam Syafi'i. Sebagaimana sudah kita bahas dulu ya, jauh sekali, yaitu di bab tentang bab tentang najis itu pernah kita bahas. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Suami saya jual ayam jago dan saya membantu promosi di grup FB. Ada yang beli untuk dipelihara, ada juga untuk diadu. Apakah saya berdosa membantu suami mempromosikan jualan? Dan apakah suami juga berdosa karena pembelinya mengadu ayam yang dibeli? Nah, tergantung ya, kalau kita menjual ayam, sama kalau saya jual pisau, saya menjual pisau, lalu saya tahu itu akan digunakan untuk membunuh, maka saya haram menjualnya. Tapi kalau saya menjual pisau Dan saya enggak tanya Anda kebutuhannya untuk apa. Ada yang mungkin untuk di tokonya dijual lagi, ada yang mungkin untuk di dapur, ada yang mungkin untuk menyembelih dan lain sebagainya. Maka saya tidak ada dosa. Tetapi kalau saya tahu bahwa bahkan saya menyediakan misalnya ayam jago dengan sifat tertentu yang memang saya tahu sadar itu akan dijadikan untuk adu sambung ayam, tentunya itu tidak boleh. Tapi sekedar bahwa ayam jago saya jual dan saya juga hanya menjual ayamnya saja, apalagi masih anak, bukan karena dia untuk diadu dan lain sebagainya, ya hukum asal jual ayam itu ya mubah, nggak ada masalah, boleh ya. Tapi kalau kita tahu ya, dan juga kita memang berniat menyediakan bibit, kita sengaja ambil dari Thailand misalnya ya, dari Bangkok sana, bibit ayam yang hebat, yang dikenal kuat kalau beradu, dan karena memang kita menyediakan bibit unggul untuk diadu misalnya, untuk dibesarkan kemudian diadu, itu jelas haram. Ya tapi kalau sekedar jual ayam jago, ayam Bangkok dan lain sebagainya dengan tujuan ya hanya jual ayam saja ya, itu ya Allah alam bisawab, hukum asalnya boleh. Ya Allah alam bisawab. Apakah sholatnya akhwat pada waktu sujud bahunya harus dikembangkan seperti ikhwan, menempel atau menempel ya, sebagaimana yang sudah kita bacakan di bab sifat sholat ya, bahwa wanita khusus kata Nabi yudommu ba'dulah miha, ya itu sudah pernah kita bahas di bab sifat sholat, bahwa wanita tidak seperti laki-laki di dalam masalah ruku dan sujud. Ya kalau laki-laki itu ketika sujud ataupun ruku, sikunya ya, mirfaknya itu dijauhkan dari rusuk misalnya. Kalau wanita malah didekatkan. Ya. Allah alam bissawab. Apakah boleh kita berkurban dengan daging kijang, rusa, zebra? Tidak boleh ya. Di zaman Nabi ada hewan-hewan itu, tapi tidak dijadikan kurban karena itu bukan bahimatul an'am. Yang dijadikan kurban adalah bahimatul an'am. Adapun bahimatul an'am seperti sudah kita ketahui, unta, sapi dan domba. Apakah benar setelah daging unta, makan daging unta kita harus berwudu? Ulama khilaf ya, menurut pendapat yang paling kuat iya, tapi kalau jumhur mengatakan tidak perlu berwudu, tapi pendapat yang lebih kuat itu harus berwudu. Imam Syafi'i berkata seandainya hadis itu sahih maka saya berpendapat dengan hadis itu. Ya Imam Syafi'i merasa ragu dengan kesahihan hadisnya, walaupun di kemudian hari kata para ulama hadisnya menurut pendapat yang paling kuat sahih. Apa hukumnya jika ada orang yang jual beli sperma hewan jantan untuk perkembangbiakan? Nah, itu dilarang oleh Nabi ya. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan apa? Fahl itu ya sperma ya, karena itu goror, tidak jelas. Ya tidak jelas artinya bisa jadi, bisa tidak jadi. Allah alam bissawab. Apakah sah laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab tanpa mengucapkan akad nikah atau tanpa mengucapkan akad nikah bagaimana? Atau perempuan muslim dinikahi laki-laki muslim, atau perempuan muslim dinikahi laki-laki muslim tanpa akad nikah juga, karena nikah di negara kafir memakai cara mereka. Ya enggak salah. Ya tidak bisa pakai, enggak pakai akad nikah. Bagaimana pernikahan tidak pakai akad nikah? Mau di negara kafir atau di negara yang muslim, tetap saja syarat nikah itu harus dipenuhi. Ya ada la nikaha illa bil wali wa syahidai adl. Tidak sah pernikahan kata Nabi tanpa ada wali dan dua orang saksi. Dua orang saksi ini saksi pernikahan. Ya ada namanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul itulah yang dimaksud dengan pengikat pernikahan. Kalau tidak ada ijab qabul ya bukan pernikahan. Allah alam bissawab. Tentang akikah, bagaimana ukuran kambing yang akan diakikahkan? Apakah boleh kambing? Tadi sudah kita jawab. Ya. Baik. Saya mau bertanya sampai kapan batas akikah? Tadi sudah kita jawab ya. Kalau sampai ada kelapangan, kalau utamanya hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. Setelah itu silakan. Kapan ada kelapangan akikah? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita boleh hadir pada acara akad nikah keponakan yang sebelumnya mereka sudah nikah sipil dahulu karena perempuannya Nasrani? Apakah kita boleh hadir di acara akad nikah keponakan yang sebelumnya mereka sudah nikah sipil dahulu karena perempuan yang serah dia. Allah alam bisawab ya, di negara kita ini kantor urusan agama tidak memberikan, dan ini yang dipatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan kita menghargai patwa itu, bahwasanya di negara kita tidak dibenarkan ada pernikahan berbeda agama antara muslim dengan misalnya wanita Nasrani atau wanita ahlil kitab, walaupun hal itu memang diperdebatkan ya, tetapi itulah yang dipakai di negara kita, para ulama berpatwa demikian karena mereka memiliki alasan, memiliki argumentasi, dan mereka memandang mungkin ada mafsadat yang besar ya, maka berusaha untuk menghindar dari mafsadat yang lebih besar ya. Allah alam bisawab. Maka konsekuensinya kalau itu tidak diizinkan oleh agama ya kita tidak menghadirinya. Ya, kalau pernikahannya tidak diizinkan menurut agama, ya walaupun betul itu masalah khilafiyah, maka konsekuensinya kita tidak mendatangi sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama. Allah alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.